rasa benci kepadaku. Marah-marah menyakitkan, tapi bisa dimaafkan. Benci dari dalam hati sangat sulit dihapuskan. Korelasi kita selalu perbedaan selalu indah di jalan.